Ustadz di radio Darussalah bercerita tentang Ustadz Firanda bahwa beliau pernah mengatakan Syekh Abdullah Al-Bukhari telah mencela Syekh Abdul Razak. Kemudian Ustadz Firanda bersama Ustadz Abdullah Taslim dan Ustadz Muhammad Arifin Badri dipanggil oleh Syekh Abdullah Bukhari untuk menjelaskan bahwa beliau tidak mencela Syekh Abdul Razak. Kemudian Al-Bukhari menjelaskan tentang Ihya Uttaras karena antum bertiga termasuk orang yang membolehkan bermu'al dengan Islam tersebut. Kata Ustadz tersebut menukil perkataan antum bertiga, antum mengatakan kami tidak mengetahui kecuali keadaan sekarang. Kemudian Syekh Al-Bukhari menyuruh Ustadz Firanda agar menulis bantahan terhadap buku yang ditulisnya sendiri. Ketika Syekh Al-Bukhari bertanya kepada Ustadz yang bercerita tadi, entah di Indonesia atau bukan, saya lupa, apakah Firanda sudah menulis buku bantahan terhadap bukunya sendiri? Sang Ustadz menjawab, belum, bahkan buku yang makin laris. Maka Syekh Abdullah Bukhari berkata, Firanda Dajjal Kadzab, apakah saya ini betul? Siapakah Syekh Abdullah? Nah, kisah ini dusta. Dari awal sampai akhir adalah dusta, 100% bahkan 200% dusta. Anak termasuk yang menghadiri kisah tersebut,